untuk saudara-saudaraku yang ada di Aceh. Tuhan pasti dengar tangismu, tangis anak negeri. Lihatlah mereka apa yang telah terjadi. Tetaplah negeriku, lihat derita bangsa. Kesalahan dan dosa, ulurkan kasihmu untuk negeriku. Stay still and imagine the meanings of life. Well, universe collide. And wife, lost dream, broken hope, people running to survive in this land of freedom, dying soul of nation. Dear Father in heaven, bring it down your wisdom. When universe collide, ripping babies and wife, lost dream, broken hope, people running to survive in this land of freedom, dying soul of nation. Tuhan, dengar. Tangis mereka.